Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Setelah kita pelajari tiga dhawabit ikhwani fillah dari sekian dhawabit-dhawabit yang ada kan, tapi tiga kaidah yang kita pelajari tersebut termasuk kaidah yang paling pentingnya adalah masalah takfir yang harus betul-betul dipahami. Kaidah yang pertama apa? Hasan? Kaidahnya bahwasanya takfir itu hukum syar'i, harus dibangun di atas dalil syar'i. Yang kedua apa? Dani? Jadi harus dibedakan antara hukum tentang kekafiran seseorang, hukum menetapkan kafirnya seseorang, dengan hukum menetapkan Islamnya seseorang. Ini harus dibedakan. Kalau hukum menetapkan Islamnya seseorang itu dengan cukup perkara yang zahir, tapi kalau untuk menetapkan kekafiran seseorang, ini harus betul-betul yakin. Karena apa? Hukum terhadap zahir dan batin. Kemudian yang ketiga, yang kemarin kita ambil terakhir, yaitu dibedakan ya antara takfir mu'ayyan dengan takfir mutlak. Atau dengan kata lain, ya, takfir mutlak itu tidak melazimkan takfir mu'ayyan. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang syurutut takfir, syarat-syarat takfir. Karena dalam pembahasan-pembahasan yang telah lewat, bahwasanya takfir terhadap orang per orang tidak boleh diterapkan kecuali apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya dan terjauhi penghalang-penghalangnya. Berarti butuh kita mengetahui apa itu syarat-syarat. Syarat-syarat dalam takfir dan apa pula penghalang-penghalang dalam masalah takfir. Sehingga pembahasan ini ikhwan fillah termasuk pembahasan yang sangat penting, maka dipahami dengan baik. Qala waffaqahullah lit-takfiri syurutun la budda min ijtima'iha biman 'amila 'amalan yastahiqqu 'alaihi at-takfir. Untuk takfir, ya, penetapan kafirnya seseorang itu ada syarat-syarat yang mesti tergabung, yakni mesti terkumpul terhadap orang yang melakukan suatu amalan yang pantas untuk dikafirkan. Jadi syarat ini harus terkumpul semuanya, tidak boleh salah satunya saja hilang. Naam. Wa idza saqata syartun minha fayumtana'u takfiruh. Apabila jatuh salah satu syarat saja dari syarat-syarat yang ada, maka ya dilarang untuk mengkafirkannya. Tidak boleh ya dia dikafirkan ketika syarat-syarat tidak terpenuhi secara keseluruhan. Wa hadhihi syurutu yumkinu an naqsimaha ila thalathi aqsam. Dan syarat-syarat ini mungkin untuk kita bagi menjadi tiga jenis, ya, tiga jenis syarat untuk mempermudah. Al-awwal syurutun fil fi'li awil qawlil mukaffir. Yang pertama yaitu syarat-syarat yang berhubungan dengan perbuatan itu atau perkataan yang mengkafirkan pelakunya. Jadi perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang mengakibatkan pelakunya ini kafir. Ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Bi an yakunal fi'lu awil qawlu sabata bil adillati syar'iyyati annahu kufrun akbar mukhrijun minal millah. Yaitu hendaknya fi'il, perbuatan atau perkataan tersebut telah tetap dalil-dalil syar'i menunjukkan bahwasanya perbuatan atau perkataan ini adalah kufur akbar yang mengeluarkan dari agama ini. Ini syarat pertama berhubungan dengan perbuatannya. Jadi harus datang dalil-dalil syar'i yang menetapkan bahwasanya perbuatan atau perkataan itu adalah kufur akbar. Yang pertama. Yang kedua, wa an yakuna al-fi'lu awil qawlu sharihud dalalati 'alal kufri wa la yahtamilu ghairah. Hendaknya perbuatan atau perkataan tersebut sharihud dalalah, yakni menunjukkan dengan jelas dan tegas pada kekufuran. Tidak memiliki kemungkinan yang lain. Nah, karena namanya perkataan ikhwan fillah, mungkin ada kemungkinan lain yang diinginkan. Taib. Demikian pula perbuatan, mungkin ada kemungkinan lain. Oleh karena itulah pada syarat kedua, perkataan dan perbuatan kufur tersebut harus ya, jelas-jelas menunjukkan tentang kekufuran, tidak ada kemungkinan lain. Fa in ihtamala al-kufra wa adamah lam yuhkam bi annahu kufrun hatta yatabayyan. Maka apabila ada kemungkinan itu perbuatan kufur dan tidaknya, maka tidak dihukumi bahwasanya hal itu merupakan perbuatan kufur sampai meminta kejelasan. Nah, jadi syarat kedua untuk jenis untuk syarat yang kembali ke perbuatannya ikhwan fillah, perbuatan atau perkataan yang mengkafirkan ini, yang menjadikan pelakunya kafir ini, yang pertama harus jelas dalilnya. Dalil jelas dan tegas menunjukkan perbuatan atau perkataan itu kekufuran. Yang kedua, ya tidak adanya kemungkinan lain. Ini intinya. Jadi perbuatan atau perkataan itu jelas-jelas menunjukkan kekufuran, tidak ada kemungkinan lain lagi. Kalau ada kemungkinan lain, ya maka wajib tabayyun, wajib meminta penjelasan. Apakah memang itu perbuatan kekufuran ataukah tidak? Wa dalilu dzalika haditsu Ali radhiyallahu anhu qala ba'atsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa Zubair wal Miqdad. Dan dalil untuk hal tersebut yaitu hadits Ali radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutus kami, ya, yaitu aku, Zubair dan Miqdad, tiga orang. Faqala i'tu raudata khakhin fa inna biha du'inatan ma'aha kitabun fakhudhuhu minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan kepada mereka untuk datang ke raudatul khakh, suatu tempat, karena sungguhnya di tempat tersebut ada ya seorang utusan wanita dan bersamanya suatu tulisan. Fakhudhuhu minha, maka ambillah tulisan tadi atau kitab tersebut dari wanita tadi. Fantalakna ta'ada bina khailuna fa'idha nahnu bil mar'ah. Maka kami pun bergegas memacu kendaraan-kendaraan kami ke tempat yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kami menemui di sana seorang wanita. Faqulna ukhrijil kitab, keluarkanlah ya kitab tersebut atau tulisan yang kau bawa. Faqalat ma ma'i kitabun, perempuan tadi pun mengatakan aku tidak ya membawa kitab satupun. Tidak ada bersamaku sebuah kitab, sebuah tulisan atau sebuah surat. Tidak ada. Fakulna la tukhrijinnal kitaba aw la tulqiyanna thiyab. Sungguh, ya, engkau keluarkan kitab yang ada padamu atau pakaianmu akan, ya, dilepasi, diancam. Ya, namanya perempuan, wanita, diancam untuk pakaiannya dilepas atau ditelanjangi, maka dia pun fa akhrajathu min iqasiha, maka dia pun mengeluarkannya dari gelungannya. Fa'atai nabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami pun, ya, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kitab tersebut. Fa'idha fihi min Hatib ibni Abi Balda'ah ila nasin minal musyrikin. Maka tiba-tiba di dalam kitab itu didapati tulisan dari Hatib ibni Abi Balda'ah kepada, ya, masyarakat kaum musyrikin, manusia dari kalangan musyrikin, min ahli Makkah, dari para penduduk Makkah. Yukhbiruhum bi ba'di amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengkhabari orang-orang musyrik Makkah dengan sebagian perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Hatib, ma hadha? Ini syahid dalam hadis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada Hatib tadi, wahai Hatib, apa ini? Tabayyun dari Rasulullah. Rasulullah meminta keterangan atas perbuatan Hatib. Kenapa? Karena perbuatan Hatib ini ada kemungkinan lain. Apa kemungkinannya, ikhwani fillah? Karena dia membocorkan rahasia kaum muslimin kepada musuh. Punya kemungkinan dia memang walaknya kepada orang-orang kufar, ataukah dia hanya orang yang menginginkan kepentingan duniawi dari orang-orang kufar. Ya, tidak menunjukkan suatu kekufuran yang jelas, tidak ada kemungkinan lain. Tapi di sini ada kemungkinan lain. Ada kemungkinan lain, namanya orang membantu orang kafir. Fanifillah, ini ada kemungkinan lain. Maka Rasulullah bertanya, ya Hatib, ma hadza? Wahai Hatib, apa ini? Qala, la ta'jal alayya ya Rasulullah, inni kuntum ra'an mulsaqan fi Quraisy. Qala Sufyan, kana halifan lahum wa lam yakun min anfusiha. Jangan engkau tergesa-gesa menghukumku, wahai Rasulullah. Sungguhnya aku ini seorang yang menempel dengan orang-orang Quraisy. Maksudnya apa diterangkan oleh perawi, yaitu Sufyan, adalah dulu dia halif, yakni yang berdamai dengan orang-orang Quraisy, hidup bersama dengan orang-orang Quraisy, tapi tidak termasuk dalam kategori Quraisy. Jadi dia tinggal bersama mereka tapi bukan dari golongan mereka, bukan termasuk Quraisy. Naam, wa kana mimman kana ma'aka minal muhajirin lahum qarabatun yahmuna biha ahlihim. Dan adalah sebagian orang-orang yang bersamamu, wahai Rasulullah, dari kalangan muhajirin, mereka memiliki kerabat-kerabat yang kerabat-kerabat itu akan melindungi keluarga-keluarga mereka yang masih tertinggal di Madinah. Tapi Hatib tidak. Hatib bin Abi Balda'ah tidak. Dia khawatir dengan keluarga yang ditinggal di Mekah nantinya akan disiksa dan didolimi oleh orang-orang Quraisy. Maka beliau mengatakan, fa'ahbabtu idfatani dharika minan nasabi fihim an attakhidha fihim yadan yahmuna biha qarabati. Maka aku ingin, dikarenakan telah luput dariku nasab pada orang-orang Quraisy, yaitu dia tidak mempunyai nasab dengan orang-orang Quraisy yang mengakibatkan orang-orang Quraisy akan membela dan akan melindungi keluarganya atau tidak menyakiti keluarganya. Maka Hatib mengatakan, ya, ingin untuk melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan orang-orang Quraisy melindungi kerabatnya yang ada di Mekah, sehingga dia punya jasa ini berharap. Ya, an attakhidha fihim yadan yahmuna biha qarabati. Yani dia ingin memberikan suatu jasa kepada orang-orang Quraisy sehingga orang-orang Quraisy melindungi keluarganya yang ada di Mekah, tidak menyakiti mereka. Ini tujuan dari Khatib memberikan berita atau sebagian berita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam af'alhu kufran wal irtidadan an dini. Dan tidaklah aku melakukannya sebagai bentuk kekufuran, tidak pula kemurtadan dari agamaku. Wala ridwan bil kufri ba'dal Islam, tidak pula sebagai bentuk keridhaan terhadap kekufuran setelah keislaman. Ini keterangan dari Khatib Ibn Abi Balta'ah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabayyun kepada beliau. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shadaq. Maka Nabi pun mengatakan benar, ya, pernyataan Khatib tersebut. Pernyataan Khatib tersebut benar. Faqala Umar, maka Umar pun mengatakan, "Da'ni ya Rasulullah adrib 'unuqa hadzal munafiq." Umar mengatakan, biarkan aku wahai Rasulullah untuk memenggal leher orang munafik ini. Kenapa? Karena Umar menghukumi perbuatan tersebut perbuatan nifak. Taib, perbuatan nifak. Dan Rasulullah SAW tidak membantahnya. Karena memang perbuatan tersebut adalah perbuatan nifak secara zahirnya. Faqala innahu qad syahida badran wa ma yudrika la'alla Allah ittala' ala ahli badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Maka Rasulullah mengatakan sungguhnya dia telah ikut dalam peperangan Badar yang merupakan peperangan terbesar pertama dalam Islam, ikhwani fillah, yang padanya Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kemuliaan Islam dan hinakan kekufuran serta penganutnya. Engkau tidak tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melihat kepada ahli Badar dan mengatakan kepadanya, i'malu ma syi'tum. Ya, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada ahli Badar, orang-orang yang mengikuti peperangan Badar, dan mengatakan kepada mereka, i'malu ma syi'tum. Lakukanlah apa yang kalian inginkan. Faqad ghafartu lakum, sesungguhnya aku telah mengampuni kalian. Dan ini keutamaan besar bagi para sahabat yang ikut dalam peperangan Badar. Fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah Subhanahu wa taala pun nurunkan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai wali-wali. Awliya maknanya ikhwani fillah, yaitu ya penolong, nasir. Ya, wali-wali yang saling tolong menolong sesama, satu sama lain, saling membela. Ini makna wali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Naam. Falamma kana al-fi'lu muhtamilan al-kufra wa ghayrahu istafsala minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yahkum bil kufri mubasharatan. Maka tatkala perbuatan yang dilakukan oleh Khatib ini mengandung kemungkinan kekufuran dan selain kekufuran, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta perincian, yakni tabayyun kepada Khatib, tidak menghukumi dengan kekafiran serta merta. Nah, Rasulullah tidak dengan serta merta menghukumi kekafiran pelakunya. Kenapa? Karena perbuatannya saja masih ada kemungkinan perbuatan kufur atau selainnya. Jadi ini dua syarat yang berhubungan dengan fi'il atau qaul al-mukafir. Ya, ada dua syarat yang berhubungan dengan perbuatannya. Jadi yang pertama, perbuatan itu harus ya jelas dalil syar'i menunjukkan tentang kekafirannya. Yang kedua, bahwasanya perbuatan tersebut tidak ada kemungkinan lain kecuali kekafiran. Kalau ada kemungkinan lain, maka wajib untuk tabayun. Berdasarkan hadis dari Ali radhiyallahu anhu tentang kisah Hatib bin Abi Balta'ah. Yang kisahnya ini diingat-ingat, yaitu Hatib membocorkan rahasia kaum muslimin yang di Madinah. Ingin membocorkan hal tersebut dan mengirim berita kepada orang-orang musyrik, tapi bukan karena ridha dengan kekufuran. Nah, ketika suratnya diambil, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabayun kepada Hatib. Tabayun kepada Hatib, apa tujuan dari hal tersebut? Karena perbuatan tadi ada kemungkinan, apakah itu memang karena dia benci dengan Islam dan cinta kepada kekufuran, ataukah hanya karena kepentingan duniawi. Kalau ini kepentingan duniawi saja, yaitu ingin agar keluarganya di sana tidak diganggu oleh orang-orang Quraisy, sebab Hatib punya jasa. Ini maksud Hatib. Nah, oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tabayyun kepada Hatib, tidak dengan serta-merta menghukumi Hatib itu kafir. Nah, diingat-ingat dua syarat tersebut. Kemudian jenis syarat yang kedua, yaitu syurutun fil fa'il, syarat-syarat pada pelaku perbuatan atau perkataan kekafiran tadi. Kalau perkara yang pertama tadi, ikhwan fillah, tentang perbuatannya atau tentang perkataan itu sudah terpenuhi dengan dua syarat yang telah diterangkan tadi, maka di sana masuk pada perkara berikutnya, yaitu tentang orang yang melakukan ini. Orang yang melakukan ini juga ada syarat-syaratnya sehingga ditetapkan kekafiran atasnya. Asyartul awal yang pertama, an yakuna mukallafan. Pelaku perbuatan kekafiran atau perkataan kekafiran itu harus ya dari kalangan mukallaf. Ini syarat pertama. Dia itu mukallaf. Bi an yakuna balighan aqilan khalian min mawani'it taklif kasighari wal junudi wal jununi wa ghairiha, yaitu hendaknya orang yang melakukan perbuatan tersebut itu sudah baligh, dia berakal dan terbebas dari penghalang-penghalang taklif. Dia balik, berakal, dan tidak ada yang menghalangi pembebanan atasnya, seperti kecilnya umur atau junun, taib, gila, dan yang lainnya. Wa hadha syartu fa mahallu bahthihi kutubu usulil fiqh. Dan syarat ini tempat pembahasannya pada kitab-kitab usulul fiqh. Fi abwabi mawani at-taklif wa awaridil ahliyah. Pada bab-bab tentang penghalang-penghalang taklif dan hal-hal yang muncul yang menghalangi kemampuan untuk melaksanakan perkara-perkara yang dibebankan kepadanya. Nah, dan ini telah kita lewati, ikhwanillah, bahwasanya hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dari hukum-hukum taklifiyah ini diterapkan pada mukallaf. Jadi kalau bukan mukallaf maka tidak terkena hukum tersebut. Misalnya seorang yang gila, ya dia menginjak-injak Al-Qur'an, ya tidak bisa ditetapkan kepadanya kekafiran. Anak kecil, ya, anak kecil sujud kepada berhala, ini tidak bisa diterapkan kepadanya kekafiran. Baik, ini syarat yang pertama yang harus kita ingat-ingat, dan pembahasannya telah kita lewati dalam pembahasan usulul fiqh. Nah, ada pun syarat-syarat berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.